بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار As-su'alul hadi asyar, pertanyaan yang ke-11. Ma hukmu siyami tatawwu kasittin min syawal wa ashri dhilhijjah wa yawm asyura liman alaihi ayyamun min ramadhan lam tuqda. Apa hukum puasa sunnah seperti puasa 6 hari dari bulan Syawal dan puasa tanggal atau puasa 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dan juga puasa Asyura tanggal 10 Muharram bagi orang yang masih memiliki hutang puasa Ramadan dan belum dibayarnya. Nah, itu bagaimana hukum puasa sunnah bagi orang yang masih memiliki kewajiban mengqadha puasa Ramadan. Bolehkah dia puasa sunnah padahal masih memiliki hutang puasa Ramadan, hutang puasa wajib? Al-jawab, jawabannya kata Syekh, al-wajib 'ala man 'alaihi qada Ramadan an yabda'a bihi qabla shaumin nafilah. Li'anna al-fardhu aham min an-nafli fi asahhi aqwali ahli al-'ilm. Yang wajib bagi orang yang memiliki hutang puasa Ramadan adalah dia memulai atau mendahulukan puasa qadha Ramadan sebelum puasa-puasa sunnah. Yang demikian karena puasa wajib itu, atau yang demikian karena perkara yang wajib itu lebih penting daripada perkara yang sunnah. Nah, jadi beliau berpendapat wajib qadha Ramadan dulu, baru puasa sunnah. Fi as-sahih aqwali ahli al-ilm, menurut pendapat yang paling sahih dari pendapat-pendapat ahlul ilmi, para ulama. Nah. Baik, sehingga orang yang memiliki hutang puasa Ramadan hendaklah dia mendahulukan kewajiban membayar qadha puasa Ramadan sebelum dia melakukan puasa-puasa sunnah. Sebelum dia melakukan puasa 6 hari dari bulan Syawal dan puasa-puasa yang lainnya. Namun apabila dia mendahulukan puasa Syawal karena uzur, karena kesibukan, atau karena hal lain yang menyebabkan dia harus mendahulukan puasa 6 hari dari bulan Syawal, ya, maka tidak ada dosa atasnya. Artinya boleh dia melakukan itu. Nah, misalkan dia setelah selesai Ramadan banyak kesibukan yang menyebabkan dia tidak bisa membayar, belum bisa membayar qadha Ramadan dan juga belum bisa puasa Syawal ya, karena kesibukannya sampai mendekati akhir bulan Syawal. Misalkan hari dari bulan Syawal hanya tinggal 6 hari ya. Maka agar dia mendapatkan keutamaan puasa Syawal ya, maka dia mendahulukan puasa Syawal karena puasa Syawal hanya di bulan Syawal, sedangkan mengqadha Ramadan itu bisa na'am di bulan-bulan yang lain ya, sampai bulan Sya'ban. Nah, artinya waktu mengqadha Ramadan masih panjang luas. Sehingga orang yang memiliki alasan seperti ini boleh mendahulukan puasa sunnah sebelum dia mengqadha puasa Ramadannya. Wallahu a'lam. Kemudian as-su'al tsani asyar, pertanyaan yang ke-12. Ma hukmu man kana maridan wa dakhala alaihi ramadan wa lam yasum thumma mata ba'da ramadan fahal yuqda anhu am yut'am anhu. Apa hukum orang yang sakit kemudian dia masuk di bulan Ramadan, ya, dan tidak berpuasa, ya. Jadi masuk bulan Ramadan dalam keadaan sakit, ya, sehingga dia tidak puasa di bulan Ramadan. Tsumma mata ba'da Ramadan. Kemudian setelah selesai Ramadan dia meninggal. Nah, jadi selama Ramadan sakit dia. Selesai Ramadan meninggal karena sakitnya. Fa hal yuqda anhu am yut'am an? Apakah dibayarkan qadanya ataukah cukup dengan dibayarkan fidyah untuknya? Nah, itu apakah walinya atau ahli warisnya membayarkan hutang puasanya, ya, ataukah cukup dengan dibayarkan fidyah saja untuknya, memberi makan satu orang miskin setiap harinya? Al-jawab, jawabannya, idza matal muslimu fi maradihi ba'da ramadan fala qada'a alaihi wala it'am. Apabila seorang muslim dia meninggal karena sakitnya setelah Ramadan, ya, maka tidak ada kewajiban qada atasnya dan tidak ada kewajiban it'am, tidak ada kewajiban bayar fidyah. Ya. Di bulan Ramadan, baik seluruhnya atau setengahnya, misalkan dia sakit, ya, setengah bulan sehat, puasa selama sehat, kemudian sakit gak puasa sampai selesai Ramadan meninggal dunia. Nah, artinya belum sempat sehat untuk mengqadha puasa Ramadannya, belum sempat. Dia meninggal dunia karena sakitnya tersebut. Maka yang seperti ini tidak ada kewajiban qadha dan tidak ada kewajiban fidyah atasnya. Li'annahu ma'dzurun syar'an, karena dia ma'dzur secara syar'i. Secara syar'i, secara syariat orang yang sakit tidak wajib puasa. Ma'dzur dia. Dan dia belum memiliki kesempatan untuk mengqadha karena belum sempat sehat, dia sudah meninggal dunia. Nah, maka orang seperti ini tidak ada kewajiban qadha dan tidak ada kewajiban fidyah. Wa hakadzal musafir idza mata fis safar. Demikian pula seorang musafir apabila dia meninggal dunia dalam perjalanan. Ya. Di bulan Ramadan safar, sehingga dia enggak berpuasa. Kemudian dalam perjalanan meninggal dunia. Orang seperti ini tidak ada kewajiban qadha atasnya, tidak ada kewajiban fidyah. Ya. Tidak ada kewajiban ahli waris, ya, mengqadhakan atau membayar qadha puasa orang yang meninggal tersebut, dan tidak ada kewajiban atas para ahli waris untuk membayarkan fidyahnya. Nah, karena orang ini dia meninggal dunia dan tidak berpuasa karena sebab uzur syar'i. Ya. Wa hakadha al-musafir idza mata fi as-safar aw ba'da al-qudum mubasharatan fala yajib al-qada'u anhu. Demikian pula seorang yang musafir apabila dia mati dalam perjalanan atau dia mati setelah sampai rumah. Baru nyampe rumah, nah, meninggal dunia. Mubasyarah, secara langsung. Ya, artinya belum ada kesempatan untuk mengqadha puasa Ramadan yang dia tinggalkan selama safar. Baru tiba di rumah, tiba dari safarnya, dia meninggal dunia. Maka fala yajibul qadha anhu, tidak wajib, naam, membayarkan qadha puasanya. Walal it'am, dan tidak ada kewajiban membayarkan fidyahnya. Li'annahu ma'dzurun syar'an, karena dia ma'dzur secara syar'i. Ya. Secara syariat dia ma'dzur karena dia musafir. Orang musafir boleh tidak berpuasa. Nah. Amma man syufiya minal marad wa tasahala fil qada hatta mat. Adapun orang yang dia mendapatkan kesembuhan dari sakitnya, dia sembuh. Ada kesempatan untuk mengqadha puasa. Selesai Ramadan sembuh dia. Punya waktu dan kesempatan untuk mengqadha puasa. Wa tasahala fil qadha, tapi dia bermudah-mudahan tidak mengqadha puasanya atau menunda qadha puasanya. Ah nanti. Ya. Ada dia sudah sehat. Ada kesempatan untuk mengqadha, tapi tasahal, dia bermudah-mudahan menundanya. Hatta mat, sampai dia mati. Ya. Nah. Di bulan Ramadan sakit, kemudian selesai Ramadan sembuh. Ya. Selama Syawal sehat. Ya. Keluar dari bulan Syawal, meninggal dunia. Nah, dalam keadaan belum sempat mengqadha puasa Ramadan selama dia sehat di bulan Syawal. Nah, adapun orang yang seperti ini yang memiliki kesempatan untuk mengqadha, ya, karena sudah sembuh dari sakitnya, tetapi dia bermudah-mudahan menunda qadha-nya sampai dia mati, au qadima minas safar, atau orang yang datang dari safarnya, tiba dari safarnya, sudah selesai safarnya, watasahala fil qadha, kemudian dia bermudah-mudahan dalam masalah qadha puasa Ramadan. Dia sudah sampai rumah, tapi nanti ditunda bayar qadha puasa Ramadannya. Padahal dia sudah mukim, sudah sampai di rumahnya dari safarnya. Dia bermudah-mudahan menunda-nundanya hatta mata, sampai meninggal dunia. Maka orang seperti ini, fa innahu yushra'u li awliyaihima, maka disyariatkan bagi para wali-wali dari kedua orang tadi, baik yang sembuh dari sakitnya tadi atau setelah datang dari safarnya tetapi bermudah-mudahan dalam masalah qadha menunda-nundanya sampai dia mati. Nah, wali dari keduanya disyariatkan untuk mengqadha puasa keduanya. Nah, artinya disyaratkan untuk membayarkan puasa, hutang puasa keduanya. Nah, wahumul aqriba, yaitu para karib kerabatnya. Yang dimaksud dengan para wali di sini, nah, adalah para aqribanya, para karib kerabatnya. Fainahu yashra'u li awliyaihi ma wa humul aqriba al-qada'u anhuma. Nah, disyariatkan bagi para wali kerabatnya atau ahli warisnya, ya, orang yang ditinggalkan, untuk membayarkan hutang puasanya. Nah, karena dia yang meninggal tersebut telah memiliki kesempatan untuk mengqadha, tetapi belum mengqadha sampai dia meninggal dunia. Berarti punya utang puasa. Nah, maka disyariatkan bagi ahli waris atau wali karib kerabat dari mayit tersebut untuk membayarkan hutang puasanya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuh." Barang siapa yang meninggal dunia dan memiliki hutang puasa, sama anhu waliyuh, maka hendaklah walinya membayarkan hutang puasanya. Nah, hendaklah walinya, yaitu kerabatnya atau orang yang ditinggalkan, membayarkan hutang puasanya. Muttafaqun ala sihhatihi, hadis ini disepakati kesahihannya, rawahul Bukhari Muslim. Ya. Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh. Kemudian kata Syekh, fa in lam yatayassar man yasumu anhuma. Dan apabila tidak ada yang bisa membayarkan hutang puasa keduanya tadi, ya, orang yang sakit atau yang safar tadi, yang memiliki kesempatan untuk mengqadha tetapi belum mengqadha sampai dia mati. Apabila tidak ada orang yang dapat membayar hutang puasanya, at'ama anhuma min tarikatihima an kulli yawmin miskin nisfa sha', ya. Maka kalau tidak ada karib kerabat yang mampu berpuasa untuk membayarkan hutang puasa mayit tadi, maka ya, orang yang ditinggalkan atau ahli warisnya membayarkan fidyah untuk keduanya. Membayarkan fidyah dari mana? Fidyahnya min tarikatihima, dari harta peninggalan mayit. Nah, membayarkan fidyah yaitu memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Seberapa? Nisfa sha', setengah sha'. Memberikan setengah sha' makanan kepada seorang miskin setiap harinya. Wa miqdaruhu kilo wa nisf. Dan setengah sha' itu ukurannya 1,5 kilo. Setengah sha' itu 1,5 kilo. Kurang lebihnya, ya, kira-kiranya. Ala sabili takdir. Kurang lebihnya atau kira-kiranya, ya, ala sabili takdir, setengah sha' itu adalah 1,5 kilo. Ka syaikhil kabir al-ajiz anis shaum, seperti seorang yang sudah lanjut usia yang sudah tidak mampu berpuasa, dia membayar fidyah. Wal marid alladzi la yurja bur'uh, dan seperti seorang yang sakit yang divonis penyakitnya tidak sembuh atau sulit sembuh, ya, dia bayar fidyah. Kama taqaddama fi jawabis su'ali tasi', sebagaimana yang sudah berlalu dalam jawaban pertanyaan yang ke-9. Ya, sudah berlalu jawaban pertanyaan yang ke-9. Wa hakadzal haid wan nufasa, demikian pula wanita yang haid dan wanita yang nifas. Idza tasahalata fil qada hatta matata, apabila keduanya, wanita yang haid dan nifas ini, bermudah-mudahan dalam hal qada puasa Ramadan. Artinya dia sudah punya waktu untuk mengqada tapi menunda nanti dan nanti. Hatta matata, sampai keduanya mati. Ya. Belum sempat mengqadha. Padahal sudah memiliki kesempatan dan waktu untuk mengqadha. Tapi belum mengqadha. Dia tasahalata. Keduanya bermudah-mudahan dalam hal ini sampai meninggal dunia. Dalam keadaan belum mengqadha puasa Ramadan. Maka wanita yang haid seperti ini atau yang nifas seperti ini, fa'innahu yut'am anhuma an kulli yawmin miskin. Maka dibayarkan fidyah untuknya. Memberi makan seorang miskin setiap harinya. Idza lam yatayassar man yasumu anhuma. Dibayarkan fidyah untuknya apabila tidak ada yang bisa membayarkan qada puasanya. Kerabatnya atau ahli warisnya tidak ada yang bisa puasa untuk membayarkan qada puasa wanita yang na'am haid tadi atau wanita yang nifas tadi yang belum membayar hutang puasanya. Maka kalau tidak ada yang bisa puasa dari ahli warisnya atau kerabatnya, maka dibayarkan fidyah untuk keduanya. Nah, dari mana? Dari harta peninggalan mayit. Waman lam yakun lahu tarikah yumkinul it'am minha fala syai'a alaih. Dan orang yang tidak memiliki peninggalan, meninggal dalam keadaan gak punya harta sama sekali, enggak ada yang bisa digunakan untuk membayarkan fidyah untuknya dari peninggalannya atau warisannya, fala syai'a alaihi, maka tidak ada na'am ya dosa atas wali atau kerabatnya. Ya, tidak ada kewajiban apapun atasnya. Nah. Liqaulillahi azza wa jal, karena firman Allah azza wa jal, ya, kalau memang tidak ada harta yang bisa digunakan untuk membayarkan fidyah, maka tidak ada kewajiban apapun atasnya. Nah. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada suatu jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya, kemampuannya. Nah, dan ini enggak mampu. Kerabatnya enggak mampu untuk membayarkan hutang puasanya. Bahkan juga kerabatnya enggak mampu untuk membayarkan fidyah. Karena masakin, fukara, semuanya miskin dan fukara. Dan enggak ada barang peninggalan untuk digunakan membayar fidyah. Maka tidak wajib apapun atasnya. Wa qawlihi subhanahu wa ta'ala, dan juga karena dalilnya firman Allah azza wa jalla, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Nah. Wallahu waliyyu taufik, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki taufik. Nah. Kesimpulannya dari pertanyaan ini apa? Yang dibayarkan puasa mayit ya, adalah ketika mayit tersebut telah memiliki waktu dan kesempatan untuk mengqadha, tetapi bermudah-mudahan tidak mengqadha, menunda-nundanya sampai dia meninggal dunia. Nah, maka yang seperti ini walinya atau kerabatnya atau ahli warisnya membayarkan hutang puasa untuknya. Nah, berdasarkan hadis tadi, man mata wa alaihi siyam sauma anhu waliyuh. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang puasa, maka hendaknya walinya berpuasa untuknya. Membayarkan hutang puasanya. Adapun yang dia sakit atau safar kemudian tidak puasa, nah setelah itu meninggal dunia, belum ada waktu untuk mengqadha puasa, ya, maka yang seperti ini, nah tidak ada atau tidak disyariatkan untuk kerabat atau wali atau ahli waris untuk membayarkan hutang puasanya, nggak disyariatkan. Kemudian demikian pula orang yang tadi haid, nifas, nah dia bermudah-mudahan belum sempat mengqadha ya, nanti dan menunda dan seterusnya sampai meninggal dunia, sama. Nah, maka walinya membayarkan hutang puasanya. Nah, jika tidak ada yang mampu untuk membayarkan hutang puasanya, maka apa? Dibayarkan fidyah untuknya. Nah, itu pun jika ada. Ya, jika ada sesuatu yang bisa digunakan untuk membayar fidyah dari harta peninggalannya. Kalau tidak ada ya, nah, tidak disyariatkan. Ya. Kemudian, apakah wali atau kerabat atau ahli waris tadi hukumnya wajib membayarkan hutang puasanya? Ya, ataukah sunnah sebagai kebaikan dari ahli waris? Taib. Jumhur, mayoritas para ulama berpendapat tidak wajib. Nah, tidak wajib untuk wali atau ahli waris membayarkan hutang puasanya. Nah. Apa yang memalingkan dari hukum wajib? Karena hadis tadi mengatakan man mata wa alaihi shaum shauma anhu waliyuh, barang siapa yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang puasa, maka hendaklah walinya membayarkan hutang puasanya. Yaitu kerabatnya atau ahli warisnya hendaknya membayarkan hutang puasanya. Ini bermakna wajib berarti. Nah. Sementara jumhur berpendapat tidak wajib. Apa yang memalingkan dari wajib tadi kepada hukum lain, kepada hukum sunnah? Yang memalingkan dari wajib atau perintah membayarkan hutang puasa tadi mayit, ya, adalah firman Allah Azza wa Jal, ya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Nah, seorang yang berdosa, ya, tidak menanggung dosa orang lain. Nah, itu seorang tidak menanggung dosa orang lain. Nah, ini yang memalingkan dari hukum wajibnya wali atau ahli waris atau kerabat untuk membayarkan hutang puasa mayit, nah, menjadi sunnah. Nah, yang demikian karena kalau wajib kerabat ahli waris membayarkan hutang puasa mayit, ya, maka ini berarti ada orang yang menanggung dosa orang lain. Nah, ya, hadza khilaful Quran, dan ini menyelisih al Quran. Nah, sehingga hukumnya tidak wajib, ya, tetapi sunnah. Sehingga wali atau kerabat atau ahli waris kalaupun enggak membayarkan hutang puasa mayit tidak berdosa. Hanya saja apa dia? Ya, enggak kasihan aja. Nah, kepada mayit, ya. Tidak kasihan kepada mayit. Nah, yang semestinya walaupun tidak wajib, ya, hendaklah dia, ya, menyelesaikan urusan-urusan mayit yang belum selesai, seperti membayarkan hutang puasanya. Dan ini kesempatan bagi para anak, aulad untuk berbakti walaupun orang tuanya telah meninggal dunia. Nah, walaupun itu tidak wajib untuknya atau atasnya. Baik. Dan juga yang bisa membayarkan hutang puasa mayit itu tidak hanya ahli warisnya saja, ya. Bisa yang lainnya, bisa kerabatnya walaupun itu kerabat jauh, ya. Nah, bahkan bisa orang lain yang bukan kerabatnya. Nah, saya mau berbuat baik sama si Fulan, ya, membayarkan hutang si Fulan yang sudah meninggal dunia yang masih memiliki hutang puasa. Nah, boleh. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Wa astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.